Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif al-shaykh al-allamah al-doktur Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Qala al-imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi fi kitabihi al-azim. Berkata Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi di dalam kitabnya yang agung yang berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Al-Jahmiyah. Ini menunjukkan ikhwani fillah barakallahu li wa lakum bahwasanya para ulama sejak dahulu kala banyak di antara mereka yang menulis kitab Ar-Rudud, kitab-kitab bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang. Sehingga sangat aneh jika di zaman ini ada di antara manusia yang menolak adanya kitab-kitab Ar-Rudud atau kitab-kitab bantahan. Ya. Di antara contohnya ini, Al-Imam Ad-Darimi Uthman bin Sa'id rahimahullah menulis sebuah kitab yang khusus membantah kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Jahmiyah. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan dan membantah syubhat-syubhat kelompok Jahmiyah. Kemudian beliau menukilkan salah satu ucapan Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab ini, yang mana dalam ucapan tersebut beliau membantah syubhat yang berbunyi inna la naqbalu hadhihi al-athar wa la nahtajju biha raddan ala qawli ba'dihim fi babir ru'yah. Ketika Imam Ad-Darimi membantah ucapan sebagian mereka di dalam permasalahan ru'yah, itu ru'yatullah. Kelompok Jahmiyah masyhurah, ma'ruf, termasuk kelompok yang menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di yaumil qiyamah dilihat oleh kaum mukminin. Mereka mengingkari bahwasanya kaum mukminin di akhirat nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat yang disebutkan oleh sebagian mereka untuk menolak asar riwayat-riwayat dari kaum salaf, mereka mengatakan inna la naqbalu hadhil athara wa la nahtajju biha. Sesungguhnya kami tidak menerima riwayat-riwayat ini dan kita tidak berhujjah dengannya. Ya, ini syubhat mereka, syubhat sebagian dari mereka untuk menolak al-haq, yaitu dengan menolak apa? Menolak riwayat-riwayat dari kaum salaf, menolak hadis-hadis yang diriwayatkan, kemudian mereka tidak mau berhujjah dengannya. Maka di sini Al-Imam Ad-Darimi membantah syubhat tersebut. Qala faradda alaihi biqaulih. Maka Al-Imam Ad-Darimi membantah syubhat tersebut dengan penjelasan beliau, qultu ajal. Saya katakan ajal. Tentu saja kalian tidak mau menerima riwayat-riwayat tersebut. Wala kitaballahi taqbalun. Bahkan kitabullah saja kalian tidak mau menerimanya. Bisa dipahami ya? Jadi bantahan pertama kata beliau, tentu saja kalian tidak mau menerima riwayat-riwayat tersebut. Bahkan kitabullah, Al-Quran saja kalian tolak. Al-Quran saja kalian tidak mau menerimanya. Ara'aitum in lam taqbaluha atashukuna annaha marwiyatun 'anil salaf? Bagaimana menurut kalian jika kalian tidak mau menerima riwayat-riwayat tersebut, apakah kalian ragu bahwasanya riwayat-riwayat tadi memang benar-benar diriwayatkan dari salaf? Ma'thuratun 'anhum, dinukilkan dari mereka. Mustafidhatun fihim, tersebar di tengah-tengah dan di kalangan mereka, di kalangan kaum salaf, di tengah-tengah mereka tersebar riwayat-riwayat tersebut. Yatawarathunaha an a'lamin nasi wa fuqaha'ihim qarnan ba'da qarnin. Mereka saling mewariskan dari pemuka-pemuka manusia, yaitu tokoh-tokoh ahlul ilm dan para fuqaha'nya, qarnan ba'da qarnin, dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Ya, riwayat-riwayat ini tersebar di kalangan salaf, diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Apakah kalian masih ragu tentang hal itu? Ya. Mereka akan menjawab, na'am, iya. Qulna, maka kita katakan, fahasbuna iqrarukum biha alaikum hujjatan. Maka cukuplah bagi kami pengakuan kalian tersebut, pengakuan kalian bahwasanya riwayat-riwayat tersebut memang tersebar di kalangan salaf, diriwayatkan dan dinukilkan dari mereka, cukup pengakuan kalian tersebut sebagai hujjah atas kalian. Lidakwana annaha masyhuratun marwiyatun. Hujjah atas kalian yang menguatkan klaim kami, dakwa kami bahwasanya riwayat-riwayat tersebut memang masyhurah, memang terkenal, dan marwiyah, memang benar-benar diriwayatkan dari kaum salaf. Tadawaladhal ulama'u wal fuqaha, yang tersebar atau yang disebarkan oleh para ulama dan para fuqaha. Fahatu anhum mithlaha hujjatan lidakwakum allati kadzabtum al-athar kullaha. Maka datangkanlah ya, kalian wahai orang-orang yang menyampaikan syubhat ini, datangkanlah dari kaum salaf riwayat yang semisalnya, yang menjadi hujjah bagi klaim kalian, yang dengan klaim kalian tersebut kalian mendustakan riwayat-riwayat seluruhnya. Jadi ini kebiasaan ahlul batil, ahlul zaygi wa dhalal sejak zaman dahulu kala. Kalau mereka sudah terpojok, sudah tidak punya hujjah lagi, ya, dia sampaikan syubhat ini dibantah dengan hujjah, riwayat dari salaf. Dia sampaikan syubhat yang lain dibantah lagi dengan riwayat dari salaf. Maka ujung-ujungnya mereka, kalau sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, mereka tidak mau menolak al-haq dengan cara apa? Dengan cara menolak riwayat-riwayat tersebut. Kalau dibalik, datangkan riwayat-riwayat dari kaum salaf yang menguatkan syubhat kalian, maka tentu mereka tidak mampu. Ya. Fahatu anhum mithlaha hujjatan lidakwakum allati kadzabatum al-athara kullaha. Datangkan dari kaum salaf riwayat yang semisal itu, yang menjadi hujjah penguat bagi klaim kalian, yang dengannya, karena sebab klaim kalian tersebut, kalian mendustakan riwayat-riwayat seluruhnya. Fala taqdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wala athar. Maka tentu mereka tidak akan mampu, atau kalian tidak akan mampu untuk mendatangkan satu berita pun atau satu riwayat pun yang menguatkan syubhat kalian. Qala rahimahullah, waqad alimtum insya'allahu annahu la yustadraku sunanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ahkamuhum. Dan kalian telah mengetahui, insya'allah, bahwasanya tidak mungkin sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasallam itu bisa didapatkan dan bisa diketahui. Begitu pula sunnah-sunnahnya para sahabat. Begitu pula tidak mungkin bisa diketahui dan didapatkan hukum-hukum mereka. Itu hukum-hukum fatwa-fatwa para sahabat. Wa qadayahum, dan keputusan-keputusan mereka, illa bihadhil athar wal asanid ala ma fiha minal ikhtilaf. Kecuali melalui periwayatan ini, melalui sanad-sanad ini, ya, dengan apa atau dengan banyak macamnya. Artinya di sini beliau menegaskan agama ini tidak mungkin bisa sampai ke generasi berikutnya kecuali melalui riwayat-riwayat tersebut, kecuali melalui sanad-sanad tersebut. Jadi kalau seandainya kalian, ya, ini makna ucapan Al-Imam Ad-Darimi, kalian menolak riwayat-riwayat tersebut, maka berarti kalian telah menolak sunnah-sunnah Rasul seluruhnya, begitu pula sunnah-sunnah para sahabat dan hukum-hukum fatwa-fatwa mereka. Wa hiya sababu ila dzalik wan nahjul ladzi daraja alaihi almuslimun. Dan itu adalah, atau sanad-sanad tersebut, riwayat-riwayat tersebut adalah menjadi sebab yang mengantarkan kepadanya. وَالنَّهْجُ الَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. Dan itu merupakan jalan atau metode yang kaum muslimun berada di atasnya. وَكَانَتْ إِمَامَهُمْ فِي دِينِهِمْ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan riwayat-riwayat tersebut merupakan pedoman bagi mereka, bagi kaum muslimin sejak dulu. Kaum salaf menjadikan riwayat-riwayat sebagai pedoman mereka di dalam beragama setelah kitabullah, setelah Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sendiri, kitabullah, tidak bisa sampai kepada generasi setelahnya hingga zaman ini kecuali melalui periwayatan, jalur periwayatan. Minha yaqtabisunal ilma, dari riwayat-riwayat tersebutlah para salaf mengambil ilmu. Wa biha yaqdun, dan dengannya lah mereka menghukumi. Wa biha yuqimun, dan dengannya lah pula mereka menegakkan, itu menegakkan agama ini. Wa alaiha ya'tamidun, dan di atasnya lah mereka bersandar. Wa biha yatazayyanun, dan dengannya lah mereka menghiasi diri-diri mereka, itu menghiasi diri-diri mereka dengan ilmu riwayat. Wa yarithuhal awwalu minhul akhira, yang mana generasi awal mewariskan, generasi awal dari kaum salaf mewariskannya kepada generasi yang berikutnya. Wa yuballighuha asyahidu minhumul ghaiba, yang mana orang-orang yang melihatnya secara langsung atau mendengarnya secara langsung menyampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya atau tidak melihatnya secara langsung. Ihtijajan biha, berhujjah dengannya. Wahtisaban fi adaiha ila man yasma'uha, dan ketika mereka menyampaikan riwayat-riwayat tersebut, mereka ihtisab, mereka mengharapkan pahala dari Allah ketika mereka menyampaikan riwayat-riwayat tersebut kepada orang yang mendengarnya. Ini sebagaimana yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Naddarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Semoga Allah menjadikan seorang menjadi bercahaya. Sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairahu." Semoga Allah memberikan sinar, mencerahkan seorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, kemudian menghafalnya, sampai dia menyampaikannya kepada orang lain. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Bisa jadi, seorang yang membawa ilmu, fiqih, yaitu sebuah riwayat, menyampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِهِ. Dan bisa jadi orang yang membawa riwayat, bukan orang yang faqih. Sehingga para ulama, sejak zaman dahulu kala, mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan riwayat-riwayat, terkhusus hadis Rasul alaihissalatu wassalam, itu ihtisab. Ya. Dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena di antara keutamaan orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis adalah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala rahimahullah, yusammunaha as-sunana wal-athara wal-fiqha wal-ilma. Mereka, para salaf, menamai riwayat-riwayat tersebut dengan as-sunan. Disebut pula dengan al-athar, al-fiqh, al-ilm. Yadribuna fi talabiha syaraqal ardi wa gharabaha. Mereka mencari riwayat-riwayat tersebut sampai ke ujung timur dan barat dari bumi ini. Yuhilluna biha halalallah. Mereka menghalalkan dengannya apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimuna biha haramahu. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil. Dengan riwayat-riwayat tersebutlah mereka membedakan, memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Wassunani wal bid'ah. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Wa yastadilluna biha ala tafsiril qur'ani wa ma'anihi wa ahkamihi. Mereka berdalil dengan riwayat-riwayat tersebut terkait dengan tafsir Al-Quran, makna-makna Al-Quran, dan hukum-hukum Al-Quran. Wa ya'rifuna biha dhalalata man dhalla 'anil huda. Dengan riwayat-riwayat tersebut mereka mengetahui kesesatan orang-orang yang menyimpang atau tersesat dari petunjuk. Faman raghiba 'anha fa innama yarghabu 'an atharis salaf wa hadihim. Barang siapa yang membenci riwayat-riwayat tersebut, maka sesungguhnya atau hanyalah dia membenci athar-athar salaf dan petunjuk mereka. Wa yuridu mukhalafatahum, dan dia hakikatnya ingin menyelisihi mereka, menyelisihi salaf. Liat takhidha dinahu hawahu. Tujuannya adalah menjadikan agama sesuai dengan hawa nafsunya. Liyata'awwala kitaballahi bira'yihi khilafa ma'anallahu bihi. Agar mereka bisa menta'wil. Ya, mereka bisa mengubah-ubah makna kitabullah sesuai dengan pendapat mereka yang menyelisihi apa yang Allah maukan. Qala rahimallahu ta'ala, fa'in kuntum minal mu'minin wa'ala min haji aslafihim. Jika kalian tergolong orang-orang mukmin dan berjalan di atas jalannya pendahulu-pendahulu kaum mukminin, faqtabisul ilma min atharihim, maka ambillah ilmu dari riwayat-riwayat mereka, riwayat-riwayat dari kaum salaf. Waqtabisul huda fi sabili, dan carilah petunjuk pada jalannya. Wardu bihadza al-athar imaman. Hendaknya kalian ridha menjadikan athar-athar tersebut sebagai pedoman kalian. Kama radiya bihal qawmu li anfusihim imaman. Sebagaimana kaum salaf dahulu pun ridha riwayat-riwayat tersebut menjadi pedoman mereka di dalam beragama. Fala amri ma antum a'lama bi kitabillahi minhum wala mislahum. Dan sungguh tidaklah kalian lebih mengetahui tentang kitabullah dari mereka. Ya. Tidak pula kalian semisal dengan mereka. Artinya ilmu kalian orang-orang yang belakangan ini tidak lebih banyak tidak lebih dalam terkait dengan kitabullah, terkait dengan Al-Quran jika dibandingkan dengan kaum salaf. Tentunya kaum salaf lebih a'lam, lebih berilmu, lebih dalam pengetahuan dan pemahamannya tentang Al-Quran. وَلَا يُمْكِنُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ إِلَّا بِاتِّبَاعِ هَذِهِ الْآثَارِ عَلَى مَا تُرْوَى. Dan tidak mungkin bisa mengikuti jalannya kaum salaf, meneladani mereka, kecuali dengan mengikuti riwayat-riwayat ini sebagaimana yang diriwayatkan, sesuai dengan apa yang diriwayatkan. فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَيَّتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang tidak mau menerima riwayat-riwayat dari kaum salaf, maka sungguhnya dia menginginkan untuk mengikuti selain jalannya kaum mukminin. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى, dan Allah telah berfirman, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا. وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Kelanjutannya ayat ini, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang menyelisihi jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka hukumannya adalah نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, kami palingkan dia kemana dia berpaling, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wasa'at masira, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Demikian akhir dari ucapan Al-Imam Ad-Darimi yang dinukilkan oleh muallif dari kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Kita lanjutkan ke halaman 38. Karena yang setelahnya ini ucapan al-Imam Ibnu Qudamah sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Qala al-muallif hafizahullahu taala, wa ammal intisabu ilaiha fa aqul, adapun menisbatkan diri kepada as-salafiyah, maka saya katakan, beliau akan menjelaskan tentang hukum menisbatkan diri kepada manhaj salaf atau kepada as-salafiyah. Qala hafizahullah, qad alimta ayyuhal muwaffaq, sungguh anda telah mengetahui, wahai orang yang diberikan taufik. Ini disebut dengan tafa'ul, ya, yaitu memanggil seorang dengan sebutan yang baik sebagai bentuk doa atau harapan yang baik kepada orang yang dipanggil. Qad alimta, sungguh anda telah mengetahui, ayyuhal muwaffaq, wahai orang yang diberikan taufik, anna ittiba'a sabilil mu'minin minas salaf al-madhin wajibun, bahwasanya mengikuti jalannya kaum mukminin dari kalangan salaf yang telah lalu itu hukumnya wajib. Wa alaihi, maka dibangun di atas hukum ini, fal intisabu ilaihim syarafun wa izzun laka, maka menisbatkan diri kepada salaf itu adalah kemuliaan bagimu, ya. Sehingga ketika seorang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, itu hakikatnya adalah kemuliaan bagi orang itu sendiri. Karena memang jalan salaflah jalan yang lurus. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam di dalam kitabnya, atau sebagaimana yang disebutkan dalam majmu' fatawa li Syekhul Islam. Qala rahimahullah, la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf. Tidak ada celah, tidak ada aib bagi barang siapa yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, dan menisbatkan diri kepadanya, kepada madhab salaf, wa'taza ilaihi, semakna, yaitu menisbatkan diri, menyandarkan diri kepada madhab salaf, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib menerima hal itu dari orang tersebut secara mutlak, secara ittifaq. Ini adalah perkara yang disepakati. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena sungguhnya madhab salaf, tidaklah madhab salaf itu kecuali kebenaran. Ya. Jadi secara madhab salaf itu secara manhaj adalah manhaj yang ma'sum. Madhab atau manhaj yang hak, tidak ada kebatilan sedikit pun padanya. Ya. Tidaklah kemudian ketika ada oknum-oknum atau individu-individu yang menisbatkan diri kepada madhab salaf atau manhaj salaf, kemudian dia melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, itu tidak menunjukkan bahwasanya manhaj salaf yang keliru. Ya. Yang disalahkan bukan manhajnya, bukan madhabnya, tapi oknumnya. Ya. Karena sebagian orang berdalih untuk menyerang manhaj salaf, ya, madhab atau manhaj salaf, dengan dalih sebagian oknum-oknum yang menisbatkan diri-diri mereka kepada madhab salaf, tapi tidak berakhlak, tidak beradab, ya, sesuai dengan tuntunan salaf. Qala hafizahullah, walau ta'ammal ta'ayyuhal muhib, jika Anda memperhatikan, fi wasayal a'immah, memperhatikan wasiat-wasiat dari para imam, la wajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabilis salafis salih radiyallahu anhu. Maka niscaya Anda akan mendapati bahwasanya mereka, para a'immah, mewasiatkan untuk mengikuti dan menetapi jalannya salafus salih. Wa yanhauna an mujanabatihi. Dan niscaya Anda mendapati mereka, para a'immah, melarang dari menyelisihi jalannya salafus salih. Famin dzalika, di antara ucapan para a'immah dalam hal ini, yang pertama, qaulul imam al-Auza'i, imami ahli Syam. Berkata imam al-Auza'i rahimahullah, beliau adalah salah seorang alim salaf di negeri Syam. Imamnya ahli Syam. Qala rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haythu waqafal qawm. Berhentilah Anda atau berhentilah engkau di mana mereka kaum salaf berhenti. Wa qul bima qalu, dan berkatalah dengan apa yang mereka katakan. Wa kuffa amma kaffu, dan tahanlah dirimu pada perkara-perkara yang mana kaum salaf menahan diri-diri mereka dari perkara tersebut. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalannya pendahulumu yang soleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena sungguhnya akan melapangkan dirimu apa yang melapangkan mereka. Ini wasiat dari al-Imam al-Auza'i untuk mengikuti manhaj atau madhab as-salaf. Wa qala aidan, yang kedua, begitu pula beliau berkata di tempat yang lain, alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas. Wajib bagimu untuk mengikuti athar, riwayat-riwayat dari kaum salaf, walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qawla. Dan waspadalah engkau, hati-hatilah dari pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka menghiasi perkataannya. Dihiasi, ya, ucapan batil, ucapan yang menyimpang, tapi dihiasi dengan hiasan-hiasan agar diterima manusia. Jangan sampai engkau tertipu. Ini makna wasiat dari beliau. Fa'innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Karena sungguhnya perkara itu akan menjadi jelas ketika waktunya perkara tersebut menjadi jelas, dan engkau dalam perkara tersebut berada di atas jalan yang lurus. Ya. Asyahid di sini adalah wasiat beliau untuk mengikuti dan berjalan di atas manhaj salaf. Jangan sampai kita meninggalkan manhaj salaf karena manusia menolaknya. Bahkan kita harus berpegang pada riwayat-riwayat dari kaum salaf, karena dengan itulah kita akan selamat. Ya. Dengan itulah kita bisa berada istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk ikhwah yang membawa anak-anak ketika taklim, diupayakan anak-anak duduk di majelis. Ya, jangan sampai orang tuanya duduk di majelis tapi anaknya keliaran. Khawatir nanti ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Barakallahu fikum. Tadi apa? Ada anak satu yang keluar, enggak tahu kemana.